Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعدنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun kembali hadir di tempat ini guna untuk belajar menghilangkan kebodohan dari diri kita serta memiliki niat untuk menghilangkan pula kebodohan yang lainnya sehingga mereka betul-betul mengerti dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kitab pembahasan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, kita masih berada di bab Maja'a minat taqlid fi man abadallah inda qabrin rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Yang mana di sini Al-Mu'allif dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah membawakan kisah atau hadis yang dialami oleh Ummu Salamah ketika di saat itu beliau berada di negeri Al-Habasyah. Naam. Maka dia melihat kanisah di negeri Habasyah, yaitu tempat peribadahan orang-orang Nasrani. Naam. Yaitu dia melihat gambar-gambar atau dia melihat lukisan-lukisan yang ada di tempat ibadah orang-orang Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila seorang laki-laki yang saleh atau seseorang yang saleh yang meninggal di kalangan mereka atau dia seorang hamba yang saleh, maka mereka akan membangunkan di atasnya, di atas kuburannya, masjid, dijadikan sebagai tempat keramaian, tempat untuk beribadah, dan mereka melukis ataupun menggambar dengan gambar-gambar itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, mereka gulu di dalam mengagungkan orang-orang saleh sehingga ketika meninggal kuburannya dihiasi, kuburannya dibangun, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Naam, ini telah kita membacanya. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, walahuma anha qalat, lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawfiqo yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid yuhadiru ma sana'u walaula dhalik ubriza qabruhu ghayra annahu yukhshiya ay yattakhadha masjidan akhrajah. Hadis ini walahuma, yaitu dari Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan tatkala sampai terhadap Rasulullah, naam, yakni sudah mendekati hari-hari kematian Rasulullah, taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, menjadikan khamisah, khamisah itu kain, naam, yang ada di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tamma biha kashafaha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar, maka kain itu dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala wa huwa kadhalik, dari ini kondisi Nabi sudah mendekati sakaratul maut, sakit-sakit yang parah. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kondisi sakit Rasulullah, la'anatullahi 'alal yahud wan nasara, semoga lanat Allah terhadap al-yahud wan nasara, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Naam. Apakah masjid di sini masjid-masjid seperti masjidnya kaum muslimin, atau masjid di sini tempat-tempat sujud, anggota-anggota sujud? Naam, kedua lutut, kedua ujung kaki, kedua tangan, dan wajah, termasuk hidung di dalamnya, tujuh anggota sujud ini, ya, tidak dibolehkan untuk diarahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud dengan anggota, tujuh anggota sujud, ini hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak dibolehkan untuk diarahkan kepada selain Allah dari kalangan para malaikat, para nabi, naam, orang-orang soleh, atau di sisi kuburan, atau di sisi patung berhala. Naam, tidak dibolehkan. Yuhadiru ma sana'u, maka Rasulullah memperingatkan apa yang mereka perbuat, yang diperbuat oleh al-Yahud wa Nasara, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat untuk mereka beribadah. Kalaulah bukan hal itu, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan. Naam. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhawatirkan kuburannya akan dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Naam. Maka Rasulullah dikuburkan di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian sekarang dipagar dengan pagar yang tinggi, berlapis-lapis pagar, ya. Dan di situ ada penjaga-penjaga. Jika ada orang-orang yang mendekat, dan mengelus-elus dinding-dinding kuburan Nabi, maka akan dicegah. Nah, mulai aparat keamanan untuk diarahkan sana berdoa di Ka'bah, ya, agar mereka apa ini, agar mereka berdoa menjauh, jangan sampai mereka mendekati kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika manusia menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat beribadah, maka berarti dia telah menyerupai orang-orang al-Yahud wa Nasara. Ya, telah menyerupai orang-orang al-Yahud wa Nasara, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Sementara kita sangat-sangat dilarang oleh syariah untuk menyerupai orang-orang kafir. Naam. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Menyerupai cara-cara beribadahnya orang-orang kafir, atau menyerupai tingkah laku mereka, muamalah mereka, maka dia akan termasuk mereka. Maka kita berhati-hati, maka betul-betul kita mempelajari agama ini agar kita tahu bahwa itu bagian dari syariat kita. Naam, serta kita mempelajari lawan-lawannya yang bukan dari syariat kita agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, di sini akhrajah, yaitu akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Walahu ma'a al-Bukhari wa Muslim. Dari keduanya itu Bukhari wa Muslim. Wa huwa yughni an qawli fi akhirhi akhrajahu fala'allahu sabku qalamin. Naam. Yaitu mencukupkan dari ucapannya pada akhirnya akhrajahu, telah dikeluarkan oleh keduanya, artinya sudah disebutkan sebelumnya. Anha, naam, Abul Baro. Anha ini apa ini? Domir bersambung apa ini? Radil anha. Domir bersambung dengan harfu jar. Anhu, anhuma, anhum, anha. Naam. Jadi anha ay Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis sebelumnya juga dari Aisyah, sehingga tidak lagi disebutkan an Aisyah tapi langsung anha darinya. Dari siapa? Dari Aisyah, karena sebelumnya juga an Aisyah. Lamma nuzila tatkara turun bidommin nun, nunnya di domma nu, wa kasri zai dan za di kasra nuzi, ay nazala bihi malakul maut, yaitu turun kepada Rasulullah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Nah, ini harus kita imani juga ya, bahwa kehidupan manusia di akhirnya akan didatangi oleh malaikat al-maut yang akan mencabut nyawa manusia ketika mereka akan berakhir kehidupannya. Taufiqo bikasril fa'i, fa'anya di kasro fi wafatiha, dan boleh pula di fatha taufaqo, jadi bisa di kasro, bisa juga di fathah. Ay ja'ala, menjadikan. Khamisatan kisa'un lahu a'lamun, ay khututun. Khamisa yaitu kisa'un, kain yang memiliki a'lam, ya, tanda-tanda, yaitu khututun, memiliki garis-garis. Naam, kain yang bergaris. Igtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafsu anil khuruj. Naam, Nabi di saat itu sakit panas. Ya. Sehingga tercegah dirinya untuk khuruj, untuk keluar, ya di rumah saja. Naam. Karena sakit Nabi itu dua kali beratnya dibanding sakit hamba-hambanya. Naam, kalau kita mungkin panasnya 39 atau 40 derajat, kalau Nabi dua kali lipat. Naam, dua kali lipatnya sakitnya umatnya. Ini sakitnya pada Nabi, sehingga betul-betul sakit. Naam, sehingga mencegah dia untuk bisa keluar. Kasyafaha ay azalaha an wajhi asy-syarif, yaitu dia apa ini menghilangkannya, menyingkapnya dari wajahnya yang mulia. Jadi dia tertutupi kain tadi. Naam, namun ketika sadar bisa disingkirkan kain itu dari wajahnya yang mulia. Faqala huwa kadzalik, dan dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, fi hadil hala al-hurjati yukosi sidatan naz'i. Dalam kondisi seperti ini, al-harja, ya, dalam kondisi kesempitan, ya, kondisi susah, ya, kondisi sakit Nabi. Naam, yukos, yaitu sakit yang sangat parah. Naam, yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhadiru ma sunau, mereka diperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Ai la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sunau. Mereka al-Yahud wan Nasara mendapatkan laknat sebagai peringatan bagi umatnya. Apa yang orang-orang Yahudi atau orang Nasara berbuat, apa yang mereka perbuat. Nah, ini peringatan bagi kita, jangan sampai mengikuti langkah kehidupan mereka. Nah, Rasulullah memperingatkan kita jangan sampai mengikuti cara-cara hidupnya orang-orang kafir, orang Nasara, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi ataupun kuburan-kuburan orang saleh dijadikan sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Naam, untuk meminta. Walau la dalik, kalaulah bukan hal itu, ay laula tahdirun nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sanau wala anhu man fa'alahu. Kalau bukan hal itu, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang mereka perbuat dan melaknatnya bagi orang yang melakukannya, la ubriza qabruhu ay la dufina kharij baitih, niscaya Rasulullah akan dikuburkan di luar rumahnya. Naam, namun Rasulullah di saat itu dikubur di dalam kamarnya istrinya Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumah. Naam, khushiya yurwa bi fatil kha'i, diriwayatkan dengan kha yang di fathah, kha khushiya bil bina'i lil fa'ili, dan binanya bagi fa'il, fayakunul ma'ana, maka menjadikan ma'ana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwallazi amarahum bi adami ibrazi qabrih, bahwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang memerintahkan mereka, ya, memerintahkan para sahabatnya agar jangan kuburannya ditampakkan, ya, karena khawatir tadi, ya, mungkin awalnya belum dijadikan sebagai tempat untuk ibadah karena di saat itu para sahabat masih banyak dan mereka mengerti ilmunya, namun yang dikhawatirkan, ya, keturunan-keturunan berikutnya Nah, dan ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terjadi. Itu pun sudah dipagari berlapis-lapis pagar, masih saja ada orang yang mendekat di situ untuk meminta berkah, untuk meminta doa dan seterusnya. Wa yurwa bidammil khaib bil bina'il maf'ul. Dan jika diriwayatkan dengan dom, apa ini kho-nya di domma khusya, maka dia binanya lil maf'ul, bina al maf'ul, fayakunul ma'ana, maka sehingga maknanya anna sahabatahumul ladina khasyau dalik falam yubrizu qabrahu, bahwa para sahabat mereka yang mengkhawatirkan hal itu, sehingga mereka para sahabat tidak menampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya ikhwati fil azani wa jazakumullah, fitnah kubur ini nam telah menyebar di berbagai negeri muslimin. Apalagi kalau yang dikubur itu orang saleh. Naam. Maka orang-orang yang mereka tidak mengerti ilmu, ya, mereka merasa senang, merasa bangga, naam, dan merasa bahagia ketika bisa berdoa di sisi kuburannya orang-orang saleh. Naam. Saking banyaknya yang melakukan hal ini, ada kendaraan khusus pariwisata, bus pariwisata apa? Wali Songo atau Wali 10. Nah, sampai ada. Karena saking banyaknya orang yang melakukan untuk ziarah-ziarah ke tempat itu, sehingga ada. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin banyak yang melakukan. Dan ketika kita berpakaian seperti pakaian mereka, ketika turun dari bis atau turun dari kendaraan, ketika di terminal ataupun di bandara, maka mereka akan menawarkan, Pak pagi antum sampai Surabaya, mas, ampil mas. Nah, sudah diarahkan ke sana. Nah, kalau ke negeri Yaman, turun dari bandara atau di hotel, tawarannya Hadramaut. Nah, karena Hadramaut itu ya tempatnya kayak gitu juga, ya, mengagungkan kuburannya orang-orang soleh yang mereka minta-minta di sana. Ini Allahul Musta'an, ya, betul-betul fitnah, ya, kuburan dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan seluruh problem mereka. Ada yang pingin jabatannya ditinggikan atau naik ke tempat itu. Nah, atau bahkan para politikus agar dia bisa dipilih oleh rakyatnya, maka mendatangi tempat-tempat itu. Nah, atau yang lainnya ingin sukses perdagangannya, datang ke tempat itu. Nah, melamar ditolak terus, datang ke tempat itu biar lamarannya diterima. Ada aja. Nah, ya mbah, ada aja hajat manusia yang dia inginkan untuk dia dapatkan, sehingga dia mendatangi tempat-tempat itu. Nah, maka ini betul-betul kalau mereka membaca hadis ini, nah, maka mereka tidak akan melakukannya. Al-man al-ijmalul hadis, makna global hadis ini. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati at-tauhid wa tajnibil ummati ma waqat fihi al-umam ad-dalatu min al-ghului fi kuburi anbiya'ihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat, ya, Nabi punya semangat yang tinggi untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umatnya apa-apa yang umat-umat terdahulu telah terjatuh di dalamnya dari kesesatan dan ghulu berlebihan terhadap kuburan-kuburannya para nabi-nabi mereka. Hatta ala dzalika bihim ila syirk, sampai-sampai hal itu mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Wal iyad billah. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyakil maut wa muqasati shiddatin naz'i, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabdanya ini ya di akhir-akhir wafatnya, tetapi masih semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umatnya dari bahaya syirik. Ya, kalau kita sudah di akhir-akhir hayatnya itu, nak, rumahku ada di sana, kau ambillah di sana. Nah, satu lagi, ada tanahku di sana, anak yang kesekian yang ambil. Ada kendaraanku di sana, anak kesekian yang diambil. Tapi Nabi tidak memperingatkan umatnya dari bahaya syirik. Naam. Jangan sampai mengikuti langkah-langkah orang-orang An-Nasrani yang mereka menjadikan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh kuburannya dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Dan Nabi mengkhawatirkan juga kuburannya dijadikan sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Yuhadhir ummatahu, maka Rasulullah memperingatkan, mentahdir umatnya, alla yaghlu fi qabrih, agar mereka jangan gulu berlebih-lebihan terhadap kuburannya. Ya, masih hidup saja Nabi tidak senang untuk gulu berlebih-lebihan kepadanya. Di antara gulu yang sekarang dilakukan oleh manusia, ketika ada pemimpin datang, mereka tunduk sujud di hadapannya. Maka Nabi tidak suka ketika datang kepada sahabat untuk tunduk sujud, merunduk. Nah, ini berlebih-lebihan. Nabi tidak suka. Apalagi sudah dalam kondisi mati, meninggal, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, untuk meminta dan seterusnya. Wa yatakhidhu masjidan yusalluna indahu, lalu mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, tempat ibadah, lalu mereka sholat di sisinya. Kama fa'alatil yahud wan nasara, sebagaimana dilakukan al-yahud wan nasara. Dalika ma'a kuburi anbiya'ihim, hal itu bersamaan mereka lakukan dari kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Fa sallallahu wa sallam alaihi laqad ballagal balagal mubin, semoga salawat Allah dan salam atasnya, sungguh telah sampai penyampaian yang nyata. Naam, yang jelas, sudah jelas. Naam, sudah sangat jelas bahwa agama kita melarang untuk berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh sampai menjadikan sesembahan atau dijadikan tempat untuk beribadah. Munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis dengan bab, anna fihi al-man'a min ibadatillah inda kuburi al-kuburil anbiya'i wattikhadiha masajida li'annahu yufdi ila syirki billah. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan dari beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburannya para nabi. Naam, dan menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masajid, sebagai masjid-masjid, tempat untuk sujud atau tempat untuk ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki billah, karena ini bisa mengantarkan kepada syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau yang dimintai yang di dalam kubur itu? Naam, berdoa kepada Allah di sisi kuburan sudah dilarang. Apalagi kalau yang ternyata di doa itu orang yang dikubur itu yang dimintai. Ya Abdul Qadir Al-Jailani umpamanya. Atau ya Hussein. Naam, atau ya Syekh, atau yang semisalnya. Berikan aku kelapangan hidup, berikan aku kekayaan. Naam, Naam, atau berikan pangkat dan jabatan. Allahul musta'an. Ma yustafadu minal hadis? Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya'i was-solihin masajida yusalli fiha lillah li'anna dhalika wasilatun ila syirki. Larangan dari menjadikan kuburannya para nabi dan kuburannya orang-orang soleh sebagai masjid. Dia sholat di dalamnya karena Allah, ya. Li'anna dhalik, karena hal itu wasilah, sebagai wasilah ila syirik, kepada kesyirikan. Tapi di daerah kita ini masya Allah, jangankan masjid, musholah saja, ya, sudah di samping-sampingnya ada kuburannya, dan kita enggak tahu kuburannya siapa. Enam. Ya mungkin kuburan orang soleh. Susah ketika kita safar mencari masjid yang di situ tidak ada kuburannya. Kebanyakan ada kuburan yang kita dapati. Kadang di samping kirinya, kadang di samping kanannya, kadang di depan imamnya, walaupun di luar. Naam. Ini fitnah. Yang kedua, siddatu ihtimami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat perhatian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya ihtimam. Punya ihtimam Ar-Rasul wa tinaj dan perhatiannya bitauhid, terhadap perkara tauhid. Jadi perkara tauhid ini jangan dianggap perkara yang ringan. Dikesampingkan. Rasulullah, ya, sampai sudah di akhir-akhir wayat wafatnya, di akhir-akhir kehidupannya, memperingatkan dari bahaya syirik. Ya, kemudian ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka tidak merasa penting dengan perkara tauhid. Ada yang berdakwah yang penting sholat di masjid, memanggil orang, ayo kita sholat di masjid. Sampai di masjid juga tidak diajari bagaimana sholat yang baik, shofnya kada rapat. Naam. Ya, terus, ya, seperti itulah, habis sholat juga banyak amalan-amalan yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berdakwah dengan cara khilafah Islamiyah, pokoknya kita ini harus khilafah Islamiyah. Kalau tidak ada khilafah Islamiyah maka tidak akan tegak Islam ini. Nah, ada juga yang berdakwah dengan berzikir jama'i sampai ada yang nangis-nangis. Naam. Itu betul itu. Ya, zikir jama'ah itu sampai ada yang menangis itu. Sedih katanya. Naam. Ada. Naam. Ada yang berdakwah kita harus lewat parlemen, masuk di pemerintahan. Naam. Ada juga yang berdakwah dengan memutar, ya, film-film, kisah-kisah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka-mereka yang berdakwah seperti ini, ya, menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah atau mengutus para sahabat ke negeri-negeri kufar, yang pertama kali yang mereka harus pahamkan kepada yang didakwahi adalah at-tauhid, perkara tauhid, sebelum perkara yang lainnya. Karena betapa pentingnya, sebanyak apapun amalannya seorang hamba, ketika dia beramal, kalau tanpa tauhid, sifir, nol. Jadi telur masih enak, telur ada kuningnya ada putihnya. Kalau telur telur tidak ada isinya. Naam. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, sungguh-sungguh akan sirna amalanmu dan kelak akan menjadi orang yang merugi pada yaumul qiyamah. Nah, jadi anggapan kita sudah banyak sholatnya, sudah banyak zikirnya, sudah banyak sedekahnya, sampai sudah haji. Nah, ternyata syiriknya jalan juga. Ya sami mawon, tidak ada apa-apanya amalannya. Haba'a mansura, seperti debu yang bertebaran, tidak ada gunanya. Di sisi Allah, bukan di sisi kita. Karena ini Allah yang menyampaikan. Kalau di sisi kita, kita melihat, masya Allah. Nah, ibadahnya banyak, tapi di sisi Allah tidak ada sama sekali. Kalau dia meninggal belum sempat bertaubat, maka orang-orang yang seperti ini, mereka akan mendapatkan ancaman an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kita beramal, amalan kita ini harus kita jaga dan pelihara. Jangan sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian beramal semaunya sudah, terserah. Yang penting sudah la ilaha illallah, aman. Mana bisa aman? Naam. Coba tanam jagung atau tanam kacang, habis tanam, selesai, enggak usah diurusin rumputnya atau apanya. Baru mengharapkan terakhirnya mau panen yang bagus. Panen rumput. Naam, bukan kacang dipanen, rumput yang dipanen. Ya kan? Jadi setelah dia menanam, dicangkulin, di rumput-rumputnya dibuangin, ada hama-hamanya disemprot, penyakit-penyakitnya, ah baru dia berharap panen yang baik. Begitu juga beramal saleh, noda dah syirik disingkirkan, noda dah maksiat disingkirkan, baru dia berharap, ya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jawazu la'nil yahud wan nasara wa man fa'ala misla fi'lihim minal bina'i 'alal quburi wattikhadhiha masajida. Bolehnya melaknat orang-orang Yahud dan Nasara dan orang yang melakukan seperti mereka dari membangun di atas kuburan dan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Jadi boleh dengan hadis ini. Maka kita berhati-hati. Nah, kita ingatkan keluarga kita. Kita ingatkan anak istri kita. Tetangga kita. Nah, jangan sampai mereka melakukan hal ini. Tetapi kalau kita sudah mengingatkan juga, tidak mau, ya terserah dia. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah menyampaikan, sudah memberitahu bahwa amalan itu amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya baik. Niat saya baik kok, mengagungkan orang soleh. Pian ini kadang mengagungkan orang soleh lah. Umpamanya. Ya mengagungkan soleh bukan kayak gitu caranya. Bisa di rumah langsung berdoa, Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kan sudah kena semua itu. Iya kan? Kena semua. Ya Allah ampunilah orang mukmin laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Kena semua. Tidak perlu langsung datang ke situ mendoakan dia. Nah, maka ini dilarang oleh tuntunan kita. Yang keempat, bayanul hikmati min dafni Nabi SAW fi baitih. Menjelaskan hikmah dikuburkannya Nabi SAW di dalam rumahnya. Wa anna dalik liman il iftitani bih. Karena hal itu untuk mencegah, ya, dua fitnah pada kuburan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu fitnah kubur dan fitnah tamatsil. Fitnah gambar-gambar ataupun lukisan-lukisan, patung-patung. Yang terakhir, yang kelima. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarun. Yajri alaihi ma yajri alal bashar minal mauti wa syiddatin naz'i. Bahwa Nabi SAW adalah manusia, maka akan berjalan padanya sebagaimana berjalannya juga kepada manusia yang lain. Artinya Nabi akan mengalami sebagaimana manusia yang lain mengalami, minal maut, dari kematian, wasidatin naz'i, dan sakit-sakitnya akhir-akhir kematian atau sakitnya ketika nyawa dicabut oleh malaikat. Merasakan. Sehingga Rasulullah sebagai manusia biasa, maka tidak sepantasnya kita junjung sampai derajatnya sama dengan Allah. Sebagaimana orang-orang An-Nasrani yang menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan, sebagai Tuhan mereka. Naam. Wal miswab. Ini yang bisa kita baca dan pelajari. Ya, jangan bosan-bosannya kita belajar tauhid. Naam, walaupun sudah 20 tahun, 30 tahun belajar tauhid, tetap tauhid itu terus dipelajari. Naam. Para masyayikh yang datang ke Indonesia, daro-daro Jogja, selalu usul salasa yang dibahas. Padahal usul salasa di mana-mana kita sudah belajar. Qaulus sadid. Naam. Atau kitab tauhid atau kasus syubhat. Mereka membahas. Padahal kita di pondok-pondok pesantren kita sudah sering mendengar, sudah tamat berkali-kali, tapi ketika mereka datang ke Indonesia itu lagi dibahas. Karena betapa pentingnya perkara ini. Jangan kita remehkan perkara tauhid. Karena inilah pondasi dasar keimanan seseorang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.